Ngopi pagi ini, Yuma. 2, 1, 2, kapa. Ngopi mah, ngopi. Asik. Ngopi pagi ini terasa lebih nikmat dibanding kemarin. Senyummu hari ini menjanjikan cerah esok hari. Sabarlah dunia hingga pahitmu merajai. Tawarkan cinta biar mereka selalu jatuh cinta. Satu gelas, dua gelas, tiga gelas, rasa gelisah pergi. Kopi pagi ini terasa lebih nikmat dibanding kemarin. Tawamu hari ini membuatku lebih percaya diri. Tunjukkanlah pada mereka siapa dirimu. Tak perlu kau ragu, gerakkan kakimu. Terus melangkah. Ngopi pagi ini terasa lebih nikmat dibanding kemarin. Lebih nikmat dibanding kemarin. Senyummu hari ini menjanjikan cerah esok hari. Kopi pagi ini terasa lebih nikmat dibanding kemarin. Tiga gelas, rasa gelisah pergi. Nikmati saja hari ini. Nikmati saja hari ini. Kopi pagi ini terasa lebih nikmat dibanding kemarin.